Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab At-Takrirat Asyadidah. Ini kita masih pembahasan tentang fardu wudu ya, fardu wudu. Sebenarnya sudah hampir selesai ini fardu sebelumnya. Ini ada satu permasalahan tentang tartib ya, tentang fardu yang terakhir yaitu tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun at-tartibu wajibun fi kulli wudu illa fi mas'alatin wahidah. Famah ya, ini pertanyaan nih. Tartib itu harus dilakukan setiap melakukan wudu, kecuali satu masalah. Satu masalah itu apa? Ini ada satu masalah wudu yang tidak diharuskan tartib. Masalahnya adalah idzan huwa masa fil ma'i walau lahdatan. Wa nawal wudu'a wa huwa munghamis. Sakoto wujubu tartib. Jadi orang yang menyelam ya, menyelam di dalam air walaupun sebentar, di saat dia sudah berada di dalam air, dia niat wudu. Jadi niatnya itu sudah berada di dalam air ya, sudah tubuhnya sudah apa, sudah ada di dalam air, dia niat wudu. Itu sekali dia keluar dari air, wudunya sah. Itu tidak harus niat. Keharusan niat itu gugur. Wahwal muqtamadu indan nawawi. Ini permasalahan ini, gugurnya niat ini adalah pendapat yang muktamad menurut Imam Nawawi. Li'anat tartiba yahsulu fi lahadotin latifah latu buraku bilhisi. Karena sebenarnya itu masih ada tartib sebenarnya. Sebenarnya itu masih ada tartib. Jadi keharusan wudu itu kan bisa digugurkan berurutan ya. Kalau wajah belum terbasuh, tangan tidak bisa terbasuh. Jadi sebenarnya kalau orang itu bisa membasuh wajah dan tangan secara bersamaan, itu sebenarnya bisa kalau melihat ini ya. Jadi sebenarnya ada tartib, tartib itu sudah ada, tapi itu dalam waktu yang singkat, beberapa waktu yang sangat singkat yang tidak bisa dideteksi dengan indera. Kalau seseorang wajah tubuhnya basah semua di dalam air, itu kan berarti ada basuhan secara berurutan ya. Basuh wajah, tangan, ngusap kepala, dan kaki. Sebenarnya ada seperti itu. Karena kan tadi, wudu itu kan tidak bisa sah bila dilakukan bersamaan ya. Artinya, kalau semua tubuh itu, atau begini. Misalkan saya membasuh wajah, kemudian setelah membasuh wajah, saya membasuh tangan. Ya, saya membasuh wajah, setelah saya membasuh wajah dan tangan bersamaan. Itu kan juga sah basuhan tangan. Pokoknya intinya begitu. Kalau ada orang yang, saya sebenarnya itu punya satu pemikiran yang cukup unik tentang ini, tapi menjelaskannya susah. Intinya kalau ada orang yang menyelam ke dalam air, kemudian di saat tubuhnya sudah berada di dalam air, dia niat wudu, maka itu wudunya sah. Tidak harus berurutan. Tapi ini menurut Nawawi ya, wa inda rafi'i la budda minal makfi zamanan yumkinu fihi tarti takdiru tarti. Kalau Imam Rafi'i tidak cukup hanya sekedar menyelam niat keluar lagi. Menurut Imam Syafi'i harus ada di dalam air selama beberapa waktu yang dimungkinkan tartibnya. Dimungkinkan berurutan. Jadi membasuh wajah, tangan, rambut, kaki itu kira-kira berapa detik gitu. Kira-kira berapa detik kalau cepat. Ya itu harus ada di dalam air selama waktu itu kalau menurut Rafi'i. Ini sebenarnya kalau kita ingat penjelasan di awal kitab ya, istilah muktamad ini kan pendapat yang disepakati oleh dua orang ini. Kalau dua orang ini sepakat namanya muktamad. Nah ini hanya satu ulama tapi mengistilahkan muktamad. Ini muktamad yang tarifnya bagaimana? Kalau kita merujuk di pengertian muktamad di awal kitab kan tidak bisa diterapkan di kata ini. Jadi muktamad menurut Nawawi begini, muktamad menurut Rafi'i begini. Berarti kan ya wallahu a'lam ya. Sunanul wudu. Ini sekarang masuk ke sunah wudu. Sunanul wudu. Sunanul wudu'i katsirah. Awsulaha ba'duhum ila sab'in. Kesunahan wudhu ada banyak. Sebagian ulama menghitungnya hingga 70. Faminha Al awalu as-sunanul lati qabla ghusl wajhi. Yang pertama, kesunahan-kesunahan wudu sebelum membasuh wajah. Yang pertama, at-talaffudzu bi niyyati sunanil wudu. Fa yaqulu nawaitu sunanal wudu. Kesunahan yang pertama adalah mengucapkan niat sunah wudu ya. Jadi nawaitu sunanal wudu ini kalau diucapkan sunah, tapi tidak harus diucapkan. Jadi diam saja langsung wudu sah asalkan hatinya niat. Niat itu tempatnya di hati ya. Jadi mengucapkan niat wudu itu hukumnya sunnah. Wa tasmiyatu wa ta'awudu wa qulluha bismillah wa akmaluha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kesunahan yang kedua adalah bismillah dan ta'awud ya. Minimal bismillah, hanya bismillah saja sudah dapat kesunahan. Jadi tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Cukup bismillah itu sudah dapat kesunahan. Kemudian untuk ta'awud itu yang lebih utama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini yang lebih sempurna. Jadi aku berlindung kepada Allah dari setan yang dijauhkan dari rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran mereka kepadaku. Jadi ayah turun ini didatangi setan ya. Didatangi setan, berlindung dari kedatangan setan. Yang ketiga asiwaku. Wa yusannu ayakunna minal arok. Ini penjelasan ini sudah ada sebelumnya ya. Kesunahan yang ketiga adalah bersiwak. Disunahkan siwak itu menggunakan kayu arok. Wa munaddan bilma, dibasahi dengan air. Wa bil yadi al-yumna, dengan tangan kanan. Wa du'a'u indahu, berdoa di saat bersiwak. Fa yaqulu rabbi Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigiku dengan siwak ini. Wa suddabi lisati, dan kuatkanlah gusiku dengan siwak ini. Wa sabit, ini juga sudah ada ya. Wa sabit bihi lahati, dan kuatkanlah apa itu anak lidah ya, lahat itu anak lidah itu ya apa yang menonjol di bawah lidah, di atas lidah kan ada begini ya, ini lidah ya, kemudian ada ini ya, ini namanya anak lidah bahasa Indonesianya, apa itu ya, pokoknya itu ya, kuatkanlah anak lidah. Wa barik li fihi, berikanlah keberkahan kepadaku. Wa asibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berilah aku pahala ya, pahala dengan pekerjaan ini. Yang keempat, ghusulul kafaini ilal quaini wa yusannu ghusluhuma ma'an wa yaqul indahu, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan, dan disunahkan membasuhnya bersamaan. Jadi sebelum wudu itu tangannya dibasuh dulu sunahnya, dan di saat membasuh tangan berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal harakah. Ya Allah, aku meminta Engkau agar Engkau memberikan keberkahan, ini sama ini maknanya. Dan aku berlindung darimu dari kerusakan. Yumna ini ya mengharap keberkahan. Kalau syu'ma ini lawannya dari yum apa? Al yumna ini lawannya syu'm. Syu'm itu apa ya? Su'um itu semacam mitos-mitos itu ya. Ada burung apa gagak berarti mau ada orang meninggal itu ya. Su'um maksudnya kalau begini nanti jangan-jangan begini, dampaknya buruk negatif. Kalau imnya tidak, lawannya itu. Saya memberi nama anak dengan nama misalkan nama Muhammad misalkan karena mencintai beliau, atau ada orang memberi anak namanya Berkah misalkan agar dia mendapat keberkahan, itu namanya yumnu. Kalau syu'um sebaliknya ya, pokoknya kalau negatif itu syu'um. Kemudian berikutnya yang kelima, al-matmadatu wal-istinsak, berkumur dan menghirup air dengan hidung ya. Menghirup air dengan hidung. Ta'riful matmadah hiya idkhulul ma'i ilal fam wa takunu bil yadil yumna. Pengertian berkumur adalah memasukkan air ke dalam mulut dan menggunakan tangan kanan ya. maksudnya mengambil air dengan tangan kanan. Wa yaqul indaha, di saat berkumur disunahkan untuk membaca doa, doanya Allahumma in Allahumma inni ala tilawati kitabik, ya Allah bantulah aku membaca kitabmu, maksudnya tidak malas membaca ya. Fakos waka surati zikri laka, dan membantuku memperbanyak ingat kepadamu. Wasabitni bil qauli sabit fid dunya wal akhirah, dan tetapkanlah aku dengan ucapan yang tetap. Ini biasanya diartikan dengan syahadat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini doa di saat berkumur. Nah, silakan dihafalkan dan diamalkan ya. Ta'riful istinsak. Ta'riful istinsak wa huwa idkhalul ma'i ilal anfi, memasukkan air ke dalam hidung. Wa yakunu bil yadil yumna, menggunakan tangan kanan. Wa yaqulu indahu Allahumma arifni raihatal jannah, ya Allah berilah aku aroma surga ya, maksudnya berdoa supaya Allah memberikan kita aroma surga. Wa anta anirodin, dan engkau ridho kepadaku. Jadi berdoa supaya diberi aroma surga, bisa menghirupnya, bisa menghirup aroma surga dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walum balagoh, ini kita teruskan di video setelahnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih untuk semua yang menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.